إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat yang kami hormati dan kami cintai. Kita berbahagia sekali insyaallah pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian bersama kitab Nasihat Linisa dalam rangka untuk menasehati diri kita terkhusus para ibu rumah tangga atau kaum muslimat, yang mana nasihat ini memang sangat penting untuk diri kita semuanya, apalagi di zaman-zaman yang kita barakallahu fikum banyak menghadapi hal-hal yang mungkin butuh adanya bimbingan-bimbingan ilmu, karena hidup tanpa dibimbing dengan ilmu, sekali lagi barakallahu fikum, akan menjadi sebab datangnya sekian banyak musibah-musibah. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita, wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah itu justru menimpa pada agama kami. Dan di antara bentuk musibah yang besar adalah kejahilan. Sehingga para wanita, semoga Allah selalu membimbing kita semuanya, tidaklah bersungguh-sungguh walaupun dengan segala kesibukan urusan rumah tangganya, dengan segala pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk di depannya, maka itu tidak berarti menghalangi untuk selalu menuntut ilmu. Tayyib, kemarin kita bahas tentang penyakit lisan yang keberapa ya? Yang ke-9, Ustaz. Yang ke-9, ya. Apa itu laknat ya? Iya, Ustaz. Diterangkan kemarin laknat itu ada dua makna. Laknat bisa mengandung makna mencela, ya, as-sabbu, mencaci maki atau mencela. Atau makna yang kedua, dan ini yang banyak diartikan oleh para ulama, adalah menjauhkan seorang atau melempar seorang dari rahmatnya Allah. Jadi kalimat laknat itu mengandung arti seorang yang berucap kepada saudaranya agar saudaranya itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Sudah diterangkan bahwa melaknat yang dilakukan oleh seorang kepada orang mukmin ini termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan kedudukan orang yang melaknat kepada saudaranya semukmin itu kedudukannya seperti membunuh. Seperti membunuh. Sebagaimana hadis yang sudah lewat kemarin, hadis Bukhari, wa man la'ana mu'minan fa huwa kaqatlih. Siapa yang melaknat saudaranya semukmin, maka dia itu seperti membunuhnya. Kemudian yang kedua, pembahasan kemarin, melaknat itu bukan termasuk sifatnya orang mukmin, ya. Jadi orang mukmin itu jauh dari sifat-sifat ini. Dia menghindari kalimat-kalimat yang mengandung laknat. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan beliau mengeluarkan dalam Adabul Mufrad, ya. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Bukanlah orang mukmin itu dengan ta'an mencela tanpa sebab yang dibenarkan, walal la'an dan tidak pula dengan suka melaknat, ya. Kemudian kemarin yang ketiga, orang yang sukanya melaknat saudara seorang mukmin itu tidak termasuk golongan para syuhada dan bukan termasuk orang yang akan bisa memberi syafaat untuk memohonkan ampun kepada hamba-hamba Allah. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan kemarin, la yakunu la'anun sufa'a wala syuhada yaumil qiyamah. Para tukang laknat, la'anun itu mengikuti wazan fa'al, menunjukkan mubalaghah. Orang yang memang sebentar-sebentar mengucapkan kalimat apa laknat. Laknat Allah untukmu, semoga terlaknat kamu. Ini orang yang seperti ini, tidaklah mereka itu jadi syuhada, syufa'a pada hari kiamat. Terus yang kemarin, yang terakhir ya. Terakhir. Ya. Apa itu? Laknat ini bukan termasuk sifat-sifat orang yang siddiqin. Bukan termasuk siddiqin. Para siddiqin itu tidak memiliki sifat la'an. Ya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, la yanbahi li siddiq ayakuna la'ana. Tidak sepantasnya bagi orang yang siddiq, jujur, benar Islamnya, ayakuna la'anan, dia memiliki sifat la'anan, orang yang suka melaknat. Para pendengar sekalian, sifat siddiq itu bukan hanya milik seorang lelaki, ya. Seorang lelaki itu dikatakan siddiq, seorang wanita juga bisa menjadi siddiqah, ya. Seperti Maryam alaihi salam adalah seorang yang siddiqah, sehingga seorang muslimat ketika benar-benar kedudukan orang yang siddiq atau siddiqah, dia tidaklah memiliki sifat ini, suka melaknat, ya. Sekarang pembahasan atau kelanjutan. Walaknu man la yastahiqqu la'na yarji'u ila qa'il 'ala al-qa'il. Melaknat, kalimat laknat kepada orang yang tidak berhak dilaknat, ya, itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya, ya. Kalimat laknat kalau diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, itu kalimat laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya, ya. Sebagaimana hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, ya. Hadis yang dikeluarkan dari jalan Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza la'ana syai'an, apabila melaknat sesuatu." Apabila seorang hamba melaknat sesuatu, sesuatu itu umum, bisa wujudnya orang, bisa wujudnya binatang, ya. Apa yang terjadi ketika dia melaknat kalimat itu, sa'idatil laknatu ila sama, kalimat laknat itu naik ke langit, kalimat itu naik ke langit, fatughlaqu abwabus sama, maka ditutuplah pintu-pintu langit itu. Iya. Sumatahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha. Kemudian kalimat laknat itu jatuh ke bumi. Fatughlaqu, maka ditutuplah pintu-pintunya. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimala. Kemudian kalimat laknat itu apa? Mulai mengambil jalan ke kanan dan ke kiri. Ya. Atas ditutup, ke bawah ditutup. Fa idza lam tajid masagha, maka jika tidak mendapatkan jalan keluar, apabila tidak bisa mendapatkan jalan keluar, roja'at ilalladhi lu'ina, fa'inkana ahlan idhalik, akan kembali kalimat laknat itu kepada sesuatu yang dilaknat, kalau memang berhak dilaknat. Wa illa, dan jika sesuatu yang dilaknat itu tidak berhak mendapatkan laknat, roja'at ila qa'iliha, roja'at ila qa'iliha, kalimat laknat itu kembali kepada orang yang mengatakannya. Para pendengar sekalian, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam As-Sahihahnya nomor 1269. Juga dikeluarkan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1672. Para pendengar sekalian, ini menunjukkan besarnya pengaruh atau akibat yang akan muncul daripada melaknat. Kenapa? Karena kalimat laknat itu Allah Ta'ala tidak menerima. Ketika tidak benar apa yang diucapkan dari kalimat laknat itu, maka Allah kembalikan laknat itu kepada yang mengucapkannya. Maka seorang wanita, ya, ketika anaknya atau suaminya atau mungkin apa yang dimiliki itu kok apa namanya, seorang melihat sesuatu sedikit saja padahal itu mungkin bisa diperbaiki dengan baik, jangan sekali-kali bermudah-mudah mengeluarkan kalimat apa, laknat, terlaknat kamu, laknat Allah untukmu. Ini kalau tidak benar, tidak berhak dilaknat, akan balik kembali kepada yang mengucapkannya. Barakallahu fikum. Maka kita harus berhati-hati, ya, berpikir dulu. Waktu jadi senjata makan apa namanya? Makan tahun, makan tuan, Ustaz, ya. Senjata makan tuan, ya. Insyaallah. Senjata makan tuan sendiri, ya, na'udzubillah. Itu yang kelima, ya. Yang kelima tadi, ya. Sekarang yang keenam, ya. Yang keenam di antara poin yang penting di sini, wa kana sababu nuzuli qaulillah, dan di antara sebab turunnya firman Allah Ta'ala surat Ali Imran 128. Di antara sebab turunnya firman Allah Ta'ala surat Ali Imran 128. Allah menceritakan, laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusan engkau wahai Muhammad sedikit pun untuk yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum, memberikan taubat atau memberikan siksa atas mereka. Fa innahum zalimun. Sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Dikisahkan beliau apabila bangkit dari rukuk pada rakaat yang akhir, beliau berdoa apa? Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, la'nalah si fulan, si fulan, si fulan. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Ya, ketika itu ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk mengajarkan Al-Qur'an. Namun oleh kabilah atau kelompok orang tersebut dibunuh. Sehingga Nabi mengatakan Allahumma la'an fulanan fulanan. Dalam riwayat yang Allahumma la'an ri'lan wa dhikwana wa usayyata asallaha wa rasulah. Sebutkan satu persatu kabilah-kabilah dan durhaka. Kemudian setelah itu turun ayat, ya. Ayat ini sebagai teguran untuk tidak melanjutkan doa laknat kepada mereka, ya. Para pendengar sekalian, melaknat salah satu sebab para wanita itu nasibnya jadi penghuni neraka. Jadi yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh. Di antara sebab-sebab wanita itu dimasukkan ke dalam neraka, barakallahu fikum. Kata penulis di sini adalah sebab-sebabnya adalah mereka itu kasratul la'ni, banyak melaknat. Ya, wanita-wanita yang jadi calon penghuni neraka itu memiliki sifat lisannya itu mudah. Mudah apa? Mudah mengucapkan laknat. Dikisahkan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lewat ada orang Yahudi mengucapkan kalimat assam alaik. Apa itu assam? Kematian. Jadi bukan assalamu alaikum, tapi apa? Assalamu alaik. Kematian untukmu wahai Muhammad. Maka Rasulullah cuma menjawab wa alaika. Wa alaika. Ya, Aisyah, Aisyah dengar ini. Dengar suaminya diperlakukan dengan kalimat assam. Apa artinya? Kematian. Kematian, kebinasaan untukmu wahai Muhammad. Siapa yang enggak jengkel, ya? Suaminya kok dikasih kalimat-kalimat yang seperti itu. Aisyah spontan mengatakan wa alaika wa laknatullah. Ditambah apa? Kalimat apa? Laknat. Laknat. Ditambah kalimat laknat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada istrinya, mahlan alaiki birifq, pelan-pelan wahai Aisyah, hendaklah kamu bersikap lembut. Alam tasma ma qaulah, apa panjenengan, apakah anda itu tidak mendengarkan apa ini, apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi? Ya Rasulullah mendengar, tapi memang kita jangan sampai demikian. Sebab apa? Siapa tahu dia itu kemudian bertobat, kemudian masuk Islam. Kan tidak tahu. Sebab kalau sudah didoakan laknat, biasanya orang seperti itu pas doanya makbul, dijauhkan dari rahmat Allah, sehingga tidak bisa diharapkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Itulah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang wanita hendaklah selalu menjaga lisan. Jangan menjadikan kalimat laknat itu yang ada di lisan itu sebagai kebiasaan. Setiap kali marah, yang keluar kalimat apa? Laknat. Baik untuk anaknya, suaminya, bahkan untuk kendaraannya. Bonceng sama suami. Di tengah jalan, motornya apa? Mokok. Langsung, biasanya kalimat laknat yang selalu muncul. Kalimat laknat motor ini. Ya. Yang seperti ini, kalimat yang membahayakan. Sebab apa? Dikisahkan dari Imran ibni Husain radhiyallahu anhu. Di saat beliau bersama Nabi di dalam sebuah safar. Wa imra'atun minal ansor ala naqah. Tiba-tiba ada seorang wanita dari kalangan Ansar naik di atas unta. Ya, naik unta. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata untanya itu sulit untuk berjalan. Pelan berjalannya. Akhirnya apa? Fala anadha. Kata Imran, wanita itu mengucapkan kalimat laknat. Dasar unta laknat. Ya. Yeah. Apa yang terjadi? Kata Imran, fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengarlah apa yang disampaikan si wanita ini. Maka kata beliau, khudu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'una. Ambillah barang-barang yang di atas unta itu. Dan tinggalkanlah unta itu. Kenapa? Fa innaha mal'una. Sebab unta itu unta yang sudah dilaknat. Unta terlaknat. Unta yang jauh dari rahmatnya Allah. Apa yang diharapkan kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah? Kata Imran ibni Husain, faka'anni aroha al'an tamsi finnas. Ma ya'ridulaha ahad. Aku melihat sekarang dia berjalan di tengah-tengah manusia. Ma ya'ridu 'alaiha ahad. Tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Rawahu Muslim. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 2595. Ya, 2595. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sehingga oleh karena itu kisah tadi wanita Ansor ya, naik unta, untanya kecapean, mungkin jalannya sudah apa namanya, sudah loyo, capek. Mungkin kalau sekarang jarang unta ya. Tiger atau ya? Tiger atau kalau tiger ya. Tiger itu singa ya. Tapi sungainya pakai bensin ya. Iya benar. Nah ya mungkin dia punya tiger, tapi maaf aja. Tigernya jalannya kayak apa namanya, bebek. Adanya bebek, terus apa tiger gitu ya. Iya. Nah mungkin karena jalannya udah capek, langsung si wanita itu melaknat tigernya. Nah ini bahaya. Ini merupakan pelajaran. Dan sehingga Nabi memberi takzir kepada wanita ini. Ya, kenapa barakallahu fikum, kendaraan yang sudah dilaknat ini membahayakan. Jangan sampai pas dipakai, tiba-tiba menjadi sebab datangnya laknat Allah. Karena apa? Dia sudah dilaknat. Sudah jauh dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Imam Nawawi mengomentari hadis ini. Biasanya ada yang muskil. Di dalam Riyadhus Shalihin beliau mengomentari. Bisalah dia gunakan untuk yang lainnya. Ya. Boleh dilakukan untuk yang selainnya. Mungkin diberikan yang digunakan kepada yang lainnya. Seperti menjualnya atau menyembelihnya atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Para pendengar sekalian yang kami hormati. Masih ada waktu enggak? Masih. Hah? Masih ada seperempat waktu. Ada, waktu, berat, ya. Ada 15 menit. Iya, ya, insya Allah. Ya. Dulu. Iya. Sekarang masuk poin kedua. Poin yang kedua di sini muallif akan membawakan bab masih terkait dengan melaknat ya. Apakah boleh mengeluarkan kalimat-kalimat laknat dan kapan dan di mana tempatnya? Imam Nawawi membawakan satu bab nomor 265. Bab jawazil laknah. Bab jawazil laknah ashabil ma'asi wa ghairil mu'ayyinin. Bab bolehnya melaknat para pelaku-pelaku maksiat. Tapi apa? Ghairil mu'ayyinin. Tanpa mentakyin. Tanpa mentakyin artinya mentakyin personnya, perorangnya. Artinya melaknat bagi para pelaku-pelaku kemaksiatan itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 18. Ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah laknat itu bagi orang-orang yang zalim. Ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Artinya apa di sini? Setelah bab tadi sebelumnya tidak boleh melaknat, maka pada bab sekarang ini bab bolehnya melaknat, tapi bukan secara takyin. Artinya tidak takyin apa? Secara umum, gitu ya? Iya. Secara umum. Seperti apa tadi? Allah, ketahuilah laknat Allah bagi orang yang zalim. Orang zalim umum. Tidak disebutkan namanya siapa, A, B, C. Tidak, tapi umum. Siapapun secara umum. Ya, ini diperbolehkan. Sehingga dalam bab boleh melaknat bagi pelaku maksiat secara tidak takyin. Ini ada perbedaan antara takyin dengan tidak takyin. Takyin itu secara pasti per orangnya. Kalau tidak takyin berarti secara umum. Secara umum para pelaku-pelaku kemaksiatan tanpa menyebutkan per orangnya. Si A namanya, si B namanya. Tapi secara umum. Contoh. Oke, contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wasilah wal mustausilah, wanita yang minta disambung rambutnya atau menyambung rambutnya. Wasilah wal mustausilah, atau wanita yang mentato atau minta ditato. Dalam hadis la'anallah la'ana Rasulullah sallam al wasilah wal mustausilah. Nah, di sini akan disebutkan beberapa bentuk orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita urut aja ya. Iya. Yang pertama, Allah melaknat orang yang makan riba. La'anallah akila riba. Allah melaknat pemakan riba. Wa mukilahu akila riba, orang yang memakan riba. Jadi umum ya. Nah, kalau kita naudzubillah sampai makan harta riba, berarti dilaknat oleh apa? Oleh Allah. Naudzubillah. Kira-kira ada yang senang dilaknat oleh Allah? Tidak ada tapi. Nah, mana mungkin ada? Tidak ada. Tapi orang kalau sudah lihat uang, tuh, matanya jadi hijau. Nah, ya, ini yang repot. Tak kepikir kira-kira dimakan jadi daging membawa barokah apa enggak. Nah, maka Allah melaknat akilu riba, akiluhu wa mukilahu wa syahidaihi wa kadibah. Bahkan dalam rawat lafad yang lain ada 5 golongan yang dilaknat. Yang memakan, yang diberi makan, yang menyaksikan transaksinya, dan pencatatnya. Alhamdulillah. Yang kedua disebutkan di sini kata penulis, orang yang merubah batas tanah. Orang yang merubah batas tanah. Bahasa Jawanya itu patok ya. Tahu patok apa enggak, Untung? Batas tanah. Kalau antum beli tanah itu sama badan pertanahan itu dikasih batas ya. Iya. Nah, itu batasnya. Kalau orang Jawa dulu pakai pohon jowar atau apa ya. Ya. Nah, ini untuk batas. Nah, ketika sudah jelas batas tanahnya tadi, kok ada orang, siapapun orangnya, entah orang muslim atau non muslim, kok merubah, menggeser, merampas batas tanah orang lain? Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1978. Ya. Sudah berapa itu? Satu, dua ya? Atau tiga? Baru dua. Dua ya, ya. Yang berikutnya. Jadi jangan sampai orang hanya ingin dapat tanah luas, lalu secara licik ya, tanah orang diambil pelan-pelan. Ya, sehingga batas tanahnya lama-lama bergeser. Yang tadinya mungkin tanahnya 1 hektar berkurang. Pelan-pelan, sama lama-lama apa? Tinggal sedikit. Nah, ini termasuk yang dilaknat bagi pelakunya. Siapapun dia secara umum di sini. Yang ke tiga ya. Ketiga. Yang ketiga, Rasulullah juga menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu as-sariqa. Allah melaknat pencuri. Allah melaknat pencuri. Yasriqul baydah, yang mencuri baydah. Baydah itu ada yang mengartikan sebutir telur. Sebutir telur, rawahu Muslim. Sebutir telur ini berapa harganya? 800 mungkin. 800 atau 1000 ya. Kalau lagi lebaran yang ini lebih ya. Nah, ini ada yang mengartikan sebutir telur. Insyaallah. Sekecil itu harganya dapat laknat. Na'udzubillah. Ada yang mengartikan baydah itu topi yang dipakai oleh orang. Topi ya. Ya. Nantinya topi yang apa itu yang dipakai oleh seorang ketika berperang, di topi perang ada ya, topi tapi khusus untuk perang, yang harganya mungkin kata beliau Syekh Utsaimin kurang lebih 1/4 dinar atau lebih, 1/4 dinar atau lebih ya. Kalau diartikan telur ya segitu harganya, kalau diartikan bebas topi yang dipakai bagi orang yang berperang itu kurang lebih harganya 1/4 dinar. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, perkara mencuri, mengambil hak orang lain, perkara yang sangat dijauhkan dari rahmatnya Allah. Membikin orang lain jadi marah ya. Kadang orang yang dicuri juga jadi marah, akhirnya apa? Mengucapkan kalimat yang enggak baik ya. Iya. Iya ini. Karena perbuatan dia. Maka oleh karena itu kita mohon pelindungan diri dari hal-hal yang dilaknat yang akan disebutkan nanti oleh Rasulullah SAW secara umum. Namun kelihatannya waktu jua yang sudah hampir selesai, saya tidak bisa melanjutkan poin-poin berikutnya. Insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi. Segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.